dan sembah niring ulun kapurupa ring sang murubing rat. Masih ring delahan pung Pitono suhiku werdine sirna arep nenggi swasana tentrem. Dhata Hangestiwa dadi pitone iku luhur. Sirna kang memala mahanane jagat tentrem. Lamun kita Hangesti marang luhuring budaya. Tuhun menika santening Sang Widya Pamayang hame widi gemlaring wayang purwa. Hanenggih pundhita ingkang minangka purwakaning carita. Duh menika ing sebat ing pertapan Saptawarga. Inggih ing soto sarengga ya hawasta ing pertapan arah tau. Linastan Saptawarga Sapta pitu harga gunung. Gunung pitu ingkang tepung manunggal dados sajuga. Pucake pating parancung ngantos atusan mil sinebat soto sarengga. Lambunging gunung wonten sendang ingkang isi tirta wening. Minangka pangesanganing para kawula sinebat sendang pawitra. Inggih sendang Rahtawu. Lengkae ngarga miring winarata kaesta talundhakan tinanduran parigoga kang sarta palawija. Nadyan hampung parigoga kelawan palawija nanging bahat nang semaken. Lebet andungkap mangsa panen mlething akuning gumrining ayah Kencana Sinangring. Katepuhing bayah limbak-limbak pindho mbak ing Jaladri. Sinawung swara goprak pangertak ing peksi. Kapiyarsa pindho gamlan kethok. Kedhop yok surak kepyak kang tanpa gending sang samawai seng seming swasana. Palawija gelar ing pategalan. Jagung pohon ledung-ledung, lombok tirang robyong-robyong, kacang ijo, royo-royo uwi gembili sak kendi-kendi. Lamun katempuh sami runtuh semilir. Gegodhongane kaya hangawai kang lagi lumaksana. Marga-marga mahayat rumambat lengkeng prabata. Rinengga witing turi ingkang tinandur urut uruntut sarwa patut. Tumata sekar kang ngamon sawarna. Petani pinantha panut pinggir mangapit-apit. Sami kempal sak golonganing kembang-kembang ingkang jembangan sami. Desa-desa Banjar Dawa kinemulan ijeming Karang Kitri. Krambil ginjah gedhapyah kelopo gading kang sumandhing pisah ngambon sak gendut gedhang raja sak depa-depa. Sinawung pelem gadung golek lan tali jiwa. Ing saben pelantaran kinayaman wit kelengkeng sinelopang kedondong. Jeruk keporok sinusul salak rinenggo nanas kinayaman ing tilo gantung. Sedaya wis wanci awu hambit emoh moy. Pancuraning sendang toya wening gumricik anjuk ing pasiraman. Kekucai nratas manjing kali. Dadya pasabaning mintek mingki bebek meristuin kinarya guyanganing kebu lawan sapi. Sekar mawar hambabar gondo mangambar sinusul sekar mlati ingkang sarwa mantesi. Datan keri ceplok piring lawan menur gading. Uga kembang cepoko angrembaka harum dalu lawan tunjung biru ingkang sarta anggrek merpati manglunging beji. Lamun cinondro panyayah puspita panjraing babut sutra wilis. Balumpang kinebeng ing sekar bakung akeh mina ingkang samya mataya. Nedheng lelumban olewane sarwa pantes. Mujair katon kekenjer wader pari wirawiri ulan tombro kang sato iwak emas. Lamun wanci enjang hanyarengi jemeduling iwang arko. Ampak-ampak hang muli pertapan sineblak iwang ngarawi temah lon-lonan sambil kendang manghai meringa koso sigre banjing dadyo himo-himan toko. Kukilo gomyak cecari wis cucuk ngoceh datan cicir. cocak orawan orang kujiwa peksi podang lan patuk bawang ku mandang yayah hangidungan kentembang manuk jalak jingklak jingklak si gerak semarak angat jajak marang si perenjak kencang semayang lawan peksi bayan emprit pipet lan rangurangan wis mau wis mawinang ujuk lu sirapan sinonggo soko gulok sewali lar janglut lan wali kukun kinayaman karang gitri kang arenggep angrem buyum sarwa sri toroto hayem angayomi haningi weng kang jemeneng dadyo rojo pandita yang pertama sakto rego wanang kino capno peparap sang penemban abiyoso ya sang wiyoso ya sang kresno dipoyono ya diwoyono rancoko pro inggih Sutikna Prawa peparep gawan abiyasa tuh menika panita ingkang wis putus saliring wedha wiyasa iki dadi juru pamijang-mijang wilangan dharma ninggih sang wis cinakup dening sang wiku pekasandhat pono ing saniskara Kresna Dipayana labet cemeng slirane wiwit saking kulit daging terus balung lan sungsumi nanging cahyane wadoneng wong kekuwingan lali Dewayana labet sang penemban wis katarima tapane anti pesasat gesangira sabobot lawan derajating jawata Arancaka Prawa dene pandhita ing tasah supepadhang Sutikna Prawa datang kendhat ngira tansah paring bebingah meringkang nembe prihatin pandhita mateng semedine gentur tapani bantel lakune sithik paningali terus sabarang kang pangandika dadi sedaya bratawa sinampan topo ngalong topo ngidang ngebleng pati dinilawan sak panunggalanira Among topo lenggah pucuk ing cuwiga ingkang dereng kalaksanan. Mila datan mokal muntuk kinasih dening Bathara kinamulan Prawidodari. Ketitik dene saben hari malam syukur kasih. Nginggiling sanggar pamelengan katingal pating clorot daru tetarungan. Tumuruning pulunggana tandha katarimah brataning Sang Wiyasa. Haningi nujari risa juga ing wanci enjingi sang penemban keparang mios ing mati pacarabaan lenggah dampar dento pitenipit kencono asesemek kasir babut permadanis awarni seto kinepyur jenar kaukup rindo cinawi cawi lenggahiro sang ngawiku ingajab para cantrik manjur jangan indung-indung ulu guntung andar hambil labar sinaretan semerbak gandal ningkang sekar gadung sumawono kukusing menyantar terus garu rosomolo mengembar harum murmabas yang durgantono senosi patingkang nganung sanik sangawiku yayah iwang indro tumur ing maracopodo rap sidem permanen temen banek warang salisik hangin tang mampah rorong datane bah sedaya lenggah tumungkul hamari kula ngentosi marang timbaling sang Maha Yogi nalika samono sang penemban ing adhep ingkang putra mantu nenggih putri saking Mandura sang ratu Kunti Talibrata ya Dewi Prita ya sang ratu Jimat ing mangke datang kantu sang ya para wayah ketingal nenggih radian Puntadewa ya sang Yudhistira ya radian Guna Talikrama Semambung Radian Permadi Radian Janaka inggih Radian Harjuna ya radian Kuntadi ya sang Pandhu Siwi ya radian Gudakesa Wipatsuh Anaga ya sang Mahabau. Ing wingking ninggih santri kembar kemani antara radian pinten kelawan tangsen ing jayuan dari melebar suwaning poro santri menguji jangga namung cuma demarang sadarin sang wiyoso teko mengkono rereh ririh luruh hangarah prono sadarin sang wiyoso pantut batin ingin putur mantu sang ratu kunti tali broto muruping langit. Tekian sarwa manik sak-sak sekara sinuji umyan sang ratu kunti lawan sang wiyoso nihan siswa humatur marang risang maha yogi sang wipro katiparan melaraning bumi. mugi hulun tetahno. Tandyo sang wiku hanjarwi dedep tiden prabawaning ratri sosodoro wis manjur kawuryan tanku jiwa memanise menggep sri nating dalu sini woko sanggian ing tasih aglar neng cokrowala winulat ngalangut prandene paksa kabe saking-keng taranggono kang sumiwi warata tanpa selo yo ngilah yang masih dam sekarang bawa nolengking mengkoton nini nini kunti tali broto lo menguntung timbal yang ada promo penemban keparang animbal yang putra pun kunti yang saya kepingin banget ngelirakin mungguh apa tokeng dadi kandutaning penggalih kunini ingin magepokan karo lekasmu ngger kundi tali broto sawise sira mireng apa kang dadi ucapku iki mengko aja dianggep yen pun bapa jarak ngalembono marang sira mung mergo aku darbi pamrih mikolehake marang awakku dhewe iku babar pisan ora ya ngger kundi tali broto ucapku iki temen-temen tuh saka ati suciku jalaran pun bapa nyemurupi lan anak seni marang sekabeh itu mintakmu nini nuwun inggih Kangjeng Rama penemban badhe paring dawuh menapa ingkang putra namung nderek midhangetaken penemban ngene nggir pripa wiwit sira tininggal sedo dening garwamu Pandhu sira mung trima dadi randha nganti teka saiki. Lan dak pirsani uripmu kaya wis antuk jatining pemarem jalaran. Wis bisa nggolowentah marang anak-anakmu lima cacahe nganti tupaning dewasa. Mongko sasedaning anakku Pandhu, upama sira gelem palakrama ngono pancen ya isih patut. Ewadene sira mung tripa urip karo anak-anakmu. Lekas kang sira lakoni ku mau ora sadengah wanita kuat nglakoni ya nggih. Ya kan itu mintakmu kang mengkono iku ora jenengan neh menawa Gusti nyipta jagat tansah ngayomi tansah nuntun marang uripmu Kunthi. Luwih-luwih yen aku mirsani marang kahananing anakmu Pandhawa. Bocah limo kabeh padha sungkem marang sira. Bangun miturut marang sira tansah nerenake marang tata krama. Tindak tanduke mung sarweneng semeke. Kang kabeh mau ya awit saka wae panggolowenthahmu Kunthi. Ing atase Pandhawa iku anak ratu. Wong tuane lanang mati mongko ya ninggal kamukten. Ewadene anakku babar pisan ora ngrasake marang tinggalane wong tuane lanang. Uripmu sak anakmu mung trimo ngenger-ngenger marang wong liya. Wiwit cilik anakmu mung sira kanthi prihatin. Mung tok kanthi nglakoni tanpa mikirake marang kamulyaning raga. Isih ditambah gedhekake labuhan tumrap marang sapa wae. Tuladhane anakmu si Brata seneng kang wis kelakon merdikake negara lan kawulane Kacakra. Uwal saka wengi sing panguwasa kang cinekel dening Prabu Bapa. Ratu Buta kang seneng mangsa janma. Kunthi, anakmu Pandhawa padha luhur bebudene, utama pambekane, lan prawira watake mau ya sebab saka wulanganmu kok Kunthi. Anakmu Pandhawa bisa ngurmati marang wewenanging liyan. Anakmu Pandhawa bisa nampa marang bedaning penemu siji lan sijine. Kabeh mau ya sebab sira ingkang nuladani. Putraku nggir Kunthi Talibrata. Jagat nulis ana jroning sejarah nganggo mangsi mas marang kabeh kang sira tindakake ya nggir. Sebab tumindakmu mau kena kanggo tepa tuladha tumraping wanita kanggo lawentah marang yogane nggir. Mula ora kedhuwuren lan wis satrepe menawa sira weneng anyandang gelar mustikaning wanita Kunthi. Aduh penimban ongheng sembahan kowe ngasih patitah. Loro mau selingsem ningali dumateng sorating pasanta. Dupi mirengaken menapa ing dados sabda padu sangat dipenemban. Suro maos awet anggen kula badhe mapanaken badan kula. Kula kedah manggen wonten ing pundi? Awit sedaya panggenan sampun kepegan ing kadurakan ing wujudipun inggih menika pangalem bono ing mangka saking pangeraos kula kados dereng sepinten wanggen kula nglapi dhumateng ingkang wayah Pandhawa Ketitik kula dereng saged mernahaken dumateng anak kados satataning tiyang gesang. Langkung-langkung sak menika kula dalanak kula cemondhok wonten ing pertapan ngriki. Mesti kemawon sak langkung amin wirat rekaosing penggalih paduka sing ngadi penemban. Mekaten wau menapa kula saged kawestan wanita ingkang pinter kula wentah yoga Kangjeng Rama. Mila kula suwun sampun sangat-sangat anggen paduka nyundul boyoh ngalempana dhumateng kula para penemban. Nggih Kunti. Moro Lukang Prayoga pun mbok bakal paring dawuh ya nggih. Niku di tak sarawani yo nggih. Wong kang luwih bebudene iku pancen sutik ngungalake dodho kok nggih. Kepara wong mau nganggo ngelmu ning pari saya isi saya ndingkluk. Sabdanipun bapa iki mau ora dapur hangal lembono. Nanging ngandhakake apa anane marang kang sira tindakake kok nggih. Kunti apa tau sebabnya yang tak dahulah lagi ada pengerapan yang anak-anakmu yang pengajap anak-anakmu mau dimana podo nolak marah lekasmu ya Nini iki lho piwulang soko wong tuamu yang kan ditindak lagi yang saben dinani dini perkara coro manuk anakmu durung darbi pencokan yang istimewa wahyan yang mong soko lo mengkorak yono margani ngir ono dalani tumaraping pun bapa babar pisan ora ana pangresula sira kuncen anakmu padha manggon ing pertapan kene uruhan ana ya nggih dununging ngrasa mulya mono ora mapan ana karaton kang gedhe ora ana tengeng tumpukan ing bandha donya kamulyan mau sejatine hampung dumunung ngene ngrasa kang narima kok nggih. Ini ngejo kelihatan tompo ya Kunti wong narimo mono dudu patrapi wong kang lumuh temandang kuwi dudu wong narimo iku tegese bisa nampa kanthi legawa marang uwohe oleh temandang lan budidaya kok Nini apa nene ditampa kanthi ngucap syukur ing kersaning Hyang Manon awit sak nyatane menung sate nitah ini ngarco podo iku dini pangeran wis dipanceni dewi-dewi kok ngiri tadi yang anak-anakmu waktu iki durung darbi papan kanggo susuh ditompok kan disabar disik yang ngiri yang wis tepekaning mong sokolo mengkorak ya diparingi dini Gusti Nyipta Jagat Kunti nulinggih Kangjeng Rama mungkin nunggu sama dawa paduka yang ngeceng rupa penemban Nini Kunti ya lagi cowawan sabdo horkang sumewo kata samyo narakko wonten tirata meto pedhot keng wampilan sawane hanaraka kudu tilara pandengan Lata kaya mengkono. Nembe heca denya Sang Yasa wawan pangandikan. Kedate ing pacrabakan tepuhan ing Garuda Magandus Werbawangi. Tandha iku pangaribo pratane ngaradian Bratasena. Sun tumiling ahangulati puspita metemendah kang warani om mitaring taman non kang sekar warasiki kumenyiping tiayas Boyoto Jatu Kromo Bratasena ingkang wis bali marang pertapan Satwarga. Nggih Lur Kudoro. Sawise asat kringetmu semeneh ora sangmu. Diage matur nggih. Kepriye pawartani? Nggon muti nimbalan keng Wadrestarata. Kadawan sawan marang praja Ngastina Bratasena. Ya, abiyasa kakekku. Aku wis kelakon ngadep Siwa Drestarata. Mulane Siwa Drestarata nimbali aku Hawit Pandhawa dijaluki tulung karo Siwa Drestarata. Kinen madhange peteng kang wektu iki semandang. Ana praja Ngastina abiyasa kakekku. Mengko dhisik nggih. Pepeteng kang semandang ngene praja Ngastina mau wujute apa Bratasena? Wujude yaiku ana sawijining laladan kang gawat kliwat wingi kepati yaiku bumi Wana Marta. Lho. Bratasena, saelingku bumi Wana Marta kuwi rak laladan wirata to nggih. Pancen kaparayata. Bumi Wana Marta iku kepawah praja wirata. Nanging saka gawating bumi mau nganti wong wirata dhewe emoh nggarap dening Kakang Prabu Duryudana banjur dirayuk diaku ke bawah Ngastina bareng bumi Wana Marta mlebu praja Ngastina sprene kahanane malah ora tentrem jare para jin setan priprayangan padha ngganggu gawe marang para praja Ngastina satemah praja Ngastina wektu iki akeh para kawula kang padha nandhang prihatin hawit nyungurupi para pintrake kang padha blinger kawimbuh raja Pati dumadi sewanci-wanci gawean mitenah wis dianggep lumrah sing jeneng Ulah Sasih wis mujudake barang longko wong-wong wis ora manunggal meneh. Kabeh padha nggugu marang karepe dhewe-dhewe kepengin nguwasani dhewe-dhewe. Mula ora aneh yen lakon kaya ngono mau. Ndadekake susahing Drestarata bapakku. Manut pengtikaning Siwa Drestarata, jare kabeh mau ya mergo panggodhaning jin setan priprayangan marang Bedrayan Ngastina. Mula Siwa Drestarata pasrah marang aku. Sakperangan alas kang kelak mungkin dan babati dikongkon gawe negara kanggo kamuktaning para Pandhawa malah babar pisan kanggo wijoling negara Ngastina kang wis bacut diwenehke marang Kurupati kakangku lan maneh manut dawing Drestarata bapakku jare yo mung Pandhawa lima kang bisa mulihake praja Ngastina kaya ngene meneh kakekku abiyasa. Panjerah ingkang puspita warung kasliring sami rono mrih om raras renaning driya Bratasena abiyasa kakekku piye Pura Madya Wasana wis ndak mirengake kabeh kang dadi aturmu nggih wis sira nampa dawing keng Drestarata njur kepiye kang dadi karepmu tok saguya apa ora nggih Bratasena mapan aku diuga isih ewuh oyeng pambudi upama tak saguhi apa kira-kira aku sak dulur bisa ngerampi perkara iki mau ning yen aku ora saguh mong aku jejering satriya mesti bakal banger jenengku tetel kautamanku ing atase aku wis wani ngaku jiwa satriya kena ngopo lelakon kang gawe kasangsane para kawula kok ora gelem cancut taliwondo seranane wong yen luhung betah lopo kurang guling elingo solah jat miko Adi Mas Brotosena barep kanggo opo ndak jaluk si Adi aja tida-tida ya yai saguwana Werkudara saguwana pun kakang wis samapta dadi bebanten mulih raharjane praja lan kawula Ngastina Bratasena kula semanten ugi kakang Mas Permadi mboten mingku ing pekewuh mboten badhe mundur saking Guntur sagat atus tumbar rajane garing Ngastina kakang Mas kula ing mekaten kakang Mas kula ing mekaten kakang Mas Mengguno marta kanggu keporo nyoto yai jenengmu arum sabab lelabuhanmu bisa diarteng langkabi bayan agung nge yai Bratasena bumi gonjang kanjing langit kelap-kelap katong dirikin canging sang maweh kandrum sabarang katulu wukir moyak mayik anak-anak kungkir Pandhawa nadyan pun ibu durung mati ning rasaku kaya bisa ngrasake kanikmatan ing kasuwargan sebab miring apa kang dadi kesaguhanmu mau kulup prasyamu kang mengkono wis jumbuh apa kang dadi kudanganku ya nggir sumurupa para Pandhawa urip ana madya padha iki ingkeng baku mengono jeneng yongir ingkeng tak karepake lamung jenengmu iku Arum bakal nakeh sumitramu langkabe podor maksa marang kayiwananmu ning kosok baline Pandhawa yang jenengmu iku Elek godhong kayu bakal dadi mungsuh yongir mula mumpung isih hamba jangkahmu isih jembar kalanganmu podo ngukira jeneng yongir ngen mengukir jeneng anggo serono ngedek nolabuan marang negolan poro keulamu ya kuluk upomo kwe cilik lor kedini itu makaning tiwas mati muhranis itu nangin mati utomo jalaran siro bebelo marang negolan poro keulamu engkono bakalan sapo capan mungkir Pandhawa lan wis netepi marang tembung macan mati ninggal dolan gajah mati ninggal gading yen mati ninggal jeneng jeneng kang arum ya nggir Bratasena iya ya kulo bener kandhane ibumu Kunti mau Bratasena wong iku yen gedhe labuhane sak turun-turune bakal kajen keringan kok nggir ning yen nganti tumindakmu nalisri saka bebener uripmu bakal didhawuhi dening Brayan Agung Bratasena dadi atur-atur miturut manut semarah mering Gusti dene sijim yang utomo kaya cetha apa kang dadi dawing biasa kake apa dene Kunti buku barep kakangku kepriye Bratasena ora jeneng aku nyepeleke kuwi lan dulurku kabeh aku bakal budal di marang Bumi Wonomarto bakal tak babati karbeni ngasirep poro jajalan kang gagu gawe marang Brayan Agung Ngastina abiyoso kakekku Kunti buku aku dalo pamit lan dalo pengestu aku bakal budal dina iki lan budal aku marang Wonomarto iki mujudake kesaguhanku marang Siwa Drestharata